Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Tumma kultu afani ma jumi'a bi alifin wa fa'il mazidataini kahindatin fa innahu yunsabu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati fanziru thubatin bikhilafi nahwi wa kuntum amwatan wa ra'aitu thubatan wa ulhiqa bihi ulatu. Kemudian saya katakan kata Ibn Hisham dalam matan yang kedua, apa yang kedua maksudnya? Apa yang keluar dari i'rab asalnya? Setelah yang pertama apa itu? Malah yang sorif ya? Iya, apa yang keluar? Kapan itu ketika? Dalam kondisi apa? Ketika dijarkan tidak lagi dengan kasrah tapi dengan fathah. Kemudian yang kedua, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ini namanya lebih mencakup, lebih bagus daripada penamaan yang sudah masyhur indana, yaitu apa? Jamak muannats salim. Kahindati, contohnya hindat. Fa innahu yunsabu bil kasrah. Sesungguhnya dia hindat dinasabkan dengan kasrah. Contoh yang lainnya as-samawat, dalam contoh khalaqallahu samawati. Contoh yang lain sanfiru subatin. Hendaklah kalian infiru, pergi menuju medan jihad, subatin, mutafarriqin, berkelompok-kelompok. Bikhilafi nahwi, berbeda dengan contoh amwata wa kuntum amwatan. Di sini mansub, dinasabkan dengan apa? Fathah. Kalau tadi hindat ataupun as-samawat mansub dinasabkan dengan apa? Kasrah. Niaba anil fathah li'annahu jam'ul muannatsi salim, atau li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Adapun contoh amwat dan kuboh, ini tidak termasuk dari apa yang disebut dengan jamak muannatsi salim ya. Sehingga dia ketika mansub bukan dengan kasrah tapi dengan aslinya fathah. Wa kuntum amwatan, kenapa amwatan tidak dikelompokkan kepada jamak muannatsi salim? Sama tafsir. Hah? Ya, kenapa tidak dikelompokkan kepada jamak muannats salim? Ya, karena ta-nya adalah asli, sudah ada pada bentuk mufradnya mautun. Kemudian ra'aitu qubatan. Kenapa qubatan di sini tidak termasuk muannats salim? Alifnya asli. Iya. Wa ulhiqa bihi ulad. Wa ulhiqa bihi ulad, dan diilhakkan dengan jamak muannats salim, meskipun dia tidak termasuk jamak muannats salim karena jamak muannats salim ada syaratnya, di antaranya ada bentuk mufradnya dari lafadznya. Diilhakkan dengan jamak muannats salim yaitu ulad. Wa aqulu al-bab tsani mimma kharaja 'anil asli ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Saya katakan bab yang kedua yang keluar dari i'rab asalnya adalah apa yang dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Di sini ada catatan kaki yang bagus. I'lam anna al-ism alladhi yujma' bil alif wa ta'i al-mazidataini, ketahuilah bahwa isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan yang dikenal oleh ahli nahwu dengan jamak muannats salim itu ada 5 macam. Jadi isim yang dia dijamakkan dengan jamak ini ada 5 macam. Bisa dijelaskan. Yang pertama al-ism al-makhthum bi ta, semua isim yang diakhiri dengan ta. Sawalna kana alaman nahwu Fatimata wa Talha. Apakah itu nama Fatimah, Talha? Apa jamaknya Fatimah, Fatimatun, Talha, Talhatun? Amka nasma jinsin, ataupun dia berupa isim jenis. Yang penting akhirnya ta. Contoh jariyah, jariyatun. Juga zat, zawatun. Itu yang pertama dari isim yang dijamakkan dengan jamak ini, yaitu semua isim yang diakhiri ditutup dengan ta, apakah nama ataupun selain nama, yaitu isim jenis. Yang kedua, makana alaman liman nasin, apa yang dia merupakan nama bagi jenis wanita. Sawa'un akana makhtuman bita, sama saja dia akhirnya ta. Kalau akhirnya ta, berarti ada dua sebab yang menyebabkan dia dijamakkan dengan jamak ini. Yang apa sebab yang pertama? Akhirnya ta, kedua dia alam muannats. Amkana ghair mahtum, ataupun nama wanita yang tidak diakhiri dengan ta. Contohnya hindun, hindat, sa'dun, da'dat, zainur, zainabun, zainabat, zainabu, zainabat. Sama saja apakah yang dinamainya adalah sesuatu yang berakal seperti yang tersebutkan, atau yang tidak berakal. seperti Afra, nama satu binatang. Ya, satu dhabah binatang melata. Launuha launul afr, warnanya warna tanah. Afra dijamakkan dengan afrawat. Nama dia muannas. Kemudian yang ketiga yang dijamakkan dengan jamak ini wasmul muzakkar ghairu aqili, sifat muzakkar yang tidak berakal. Seperti aljibal arrasiyat, arrasiyat ini sifat bagi aljibal, yang jibal itu adalah tidak berakal, disifati dengan arrasiyat. Maka ketika dijamakkan, dijamakkan dengan jamak ini aljibalu arrasiyat, alayyam almadudat. Kenapa Pak di sini almadudat dengan alif jamak jamaknya? Ya, kenapa dijamakkan dengan jamak ini almadudat bukan almadudun? Karena dia merupakan sifat bagi yang tidak berakal, sifat bagian tidak berakal. Yang keempat, al-ismul musahhar, isim yang ditasghir, alladzi mukabbaruhu ghairu aqil, yang mana mukabbarnya tidak berakal. Contoh duraihim, ini kalau dijamakkan dengan jamak ini, duraihimat. Kenapa? Karena dia ditasghir dari yang mukabbarnya itu tidak berakal, yaitu dari apa? Dirham. Iya, fulais dari falsun. Taful, kau katakan pada jamaknya duraihimat, fulaisat. Yang kelima, iful jenis, isim jenis. Wal mu'annas bi alif ta'nis, isim jenis, dan isim yang mu'annas dengan alif ta'nis. Sama saja apakah alifnya alif mamdudah seperti shahra, maka jamaknya apa? Shahrawat atau maksurah li hubla, apa jamaknya? Hublayat. Ya, hublayat. Wa ma'ada dzalik, ada pun selain yang lima ini, jamaknya tidak dijamakkan dengan jamak mu'annas salim kiasan. Tidak bisa dikiaskan. Bisa, tapi sama yang sifatnya, kita hanya menukil dari orang Arab. Adapun yang lima ini dikiaskan silakan. Selain itu yang dijamakkan dengan jamak ini sifatnya samai. Di antara contohnya Ibnu Irs. Ibnu Irs, Ibnu Awi, Alan Al-Jins ini untuk nama binatang tertentu saya buka kamusnya. Ada yang menjamakannya dengan Banatu Irs, Banatu Awi, ini sudah bisa dikiaskan. Nah, kita kembali. Sawa'un kana jam'an li mu'annatsin. Tapi yang kedua yang keluar dari aslinya adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta. Sama saja jamaknya adalah jamak mu'annats salim, contohnya Hindar, Zainabat, atau jamak muzakkar. Maksudnya maknanya yang mu'annats bukan nama jamak mu'annats salim. Sawa'un kana jam'an li mu'annats, sama saja apakah dia alif dan ta tambahan ini adalah sebagai jamak dari mu'annats, contohnya Hindar, Zainab, atau sebagai jamak dari muzakkar. Jadi antara yang mendaftar pun ada yang dijamakkan macam ini. Soalnya istabl kandang dijamakkan istablat, hammam muzakkar, jamakan hammamat. Jadi dengan nama ini majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain masuk itu contoh istablat hammamat. Tandanya digunakan nama jamak mana sekali mana dia masuk ini istablat dan hammamat. Kenapa? Karena dia muzakkar gitu. Nah saja kalau menggunakan nama ini masuk, karena dia dijamakkan dengan nama ini. Wasaun kana saliman kama wasalna, dan sama saja masuk di dalam penamaan jamak ini yaitu majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apakah dia dalam kondisi selamat, tidak mengalami perubahan dari mufradnya atau pada mufradnya sebagaimana dalam contoh yang sebutkan hindun hindat kan tidak mengalami perubahan ya kan huruf-hurufnya. Harokatnya juga zainabun zainabat, istablun istablat. Atau zata ghayyur, atau memiliki perubahan. Sawun kana irabnya apa dari sini? Sawun kana saliman kama masalna au zata ghayyurin. Irabnya apa? Maksud kepada saliman. Sawun kana saliman, ya saliman. Ya, za itu bermakna sahib. Termasuk apa? Asmaul khamsah. Aw za taghayyur, sama saja apakah dia selamat tidak mengalami perubahan, aw za taghayyur atau mengalami perubahan. Seperti sajadat, jamak tidak apa? Sajadatun. Sukun kan aslinya tuh mufradnya sajadat. Di sini mengalami perubahan, sajadat. Nah, ini juga kalau kita namai dengan nama tadi jamak mu'annats salim, ini sepertinya enggak masuk ya. Karena di sini enggak selamat jadi perubahan. Jinnya di fathah, di fathah jin dengan fathah jin juga hurufat dengan pemarok atau dengan fathah roknya, bisa hurufat, bisa hurufat. Jamak tadi apa? Hurufat. Wasidirat atau wasidarat, Jamak dari apa? Kidrah. Kidrah. Ya, nama satu pohon. Fahadihi kulluha turfa' bi dhammah wa tujaru bil kasrah 'ala al-ashl. Ini semua dirafakkan dengan dhammah dan dijarkan dengan kasrah sesuai dengan i'rab aslinya. Wa tunsabu bil kasrati 'ala khilafil asli, dan dinasabkan dengan kasrah dalam keadaan menyelisih i'rab aslinya. Kalau katakan ketika marfu ja'atil hindatu, ketika majru marfu bi al-hindati, ketika mansub qara'itu al-hindati. Ya. Kemudian wa khalaqallahu samawati. Khalaqa i'rabnya fi'il madhi. I'rabnya apa madhi itu? Hah, madhi? Nah. Nah, bagi ya. Fi'il. Fi'il i'rabnya. Fi'il i'rabnya apa? Fi'il. Khabar. Khabar. Ya. Madhi fi ma'natun li fi'ilun. Na'tun il marfu. Marfu mislu alamat rufi. Ad-dhammah al-muqaddara al-al-ya al-mahdufa. Kemudian. Allah i'rabnya fa'il as-samawati maful. Mafulun bih wal maful mansub alamatu nasbi wa alamatu an-nasbi al-kasratu niyabatan al-fathah. Wa qala Allah Ta'ala contoh yang lain, la tattabi'u khutuwati syaitan. Apa jamak dari apa mufradnya khutuwat? Khutuwah. Ya. Ini juga mengalami perubahan harakat, la tattabi'u khutuwati syaitan. I'rabnya bagaimana? La tattabi'u khutuwati syaitan. La la nahiya. Tattabi'u fi'lun mudhari' majzumun bila nahiya wa alamatu jazmihi hazunnu liana wa minal amtilatil khamsa alwawu domir mutasil amni ala as-sukun hima ala rafin fa fa'il al-alif lil fariqa khutwati mafulun di mansub ala matunas bi niyabah anil fathah li anahu syakul manati salim atau mimma jumia si alif mata masjidah sayini bahwa khutwat mudaf as-syaitani mudaf nilaihi. Kemudian kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka hasaratin 'alaihim, sebagai bentuk penyesalan atas mereka. Ini i'rabnya jelas ya. Hasaratin kenapa masuk? Hah? Maful bih tsani. Karena ara yuri adalah fi'il yang butuh kepada apa? Dua maful. Maful yang pertama amalahum, yang keduanya hasaratin. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Di sini ada berapa syahid? Dua. Ya. Dua. Kalau hasarat tadi mufradnya apa? Hasrah. Hasrah. Penyesalan yang sangat hasrah itu. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Di sini ada dua syahid, al hasanati dan as sayyiat. Al hasanati maksud dengan inna as sayyiati maksud karena sebagai mafulun bih. Wa nadhairu dzalika katsiran, misalnya ini banyak. Jadi jamak mudhari salim dengan segala bentuknya dinasabkan dengan kasrah niyabah anil fathah. Wa ulhiqa bi hadza al-jam'i ulatu. Dimulhaqkan dengan jamak ini yaitu ulatu. Ain shabu bil kasrati niyabatan anil fathah, dan dia ulatu dinasabkan dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Wa in lam yakun jam'an, meskipun dia bukan jamak. Ya, wa innama huwa ismu jam'in, tidak lain dialah isim jamak. Maknanya saja jamak, tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Li'annahu la wahida lahu min lafzi. Kenapa dia disebut dengan isim jamak? Karena dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Humila 'ala jam'il mu'annas. Dia dibawa kepada jamak mu'annas salim dalam hal i'rab. Kama humila ulu 'ala jam'il mudzakkar. Sebagaimana ulu dimahmul dibawa kepada jamak mudzakkar salim dalam i'rab sebagaimana yang datang. Qala Allah Ta'ala wa in kunna ulad hamlin. Ya, i'rabnya jelas ini kunna kana wasmuha. Ulad khabaruha mansub. Ya, wa alamatu nasbi al-kasrah. Niyaba al-fathah li'anna mahmul. Hah, mahmul ala jam'il muannats salim. Nama apa sih kita mengambil nama itu? Jam'ul muannats salim. Apa alasannya yang membolehkan untuk kita mengambil nama ini jam'ul muannats salim? Iya, karena kita melihat nazaron ila al-ghalib. Ya. Karena banyak contohnya dalam kondisi seperti itu, jamak muannats salim, muannats salim. Tsumma qultu as-salisu dzu bi ma'na sahib wa mudhifa li ghairi al-ya min abin wa akhin wa hamin wa hanin wa famin bi ghairi mimin fa inna tu'rabu bil wawi wal alifi wal ya. Ini saya katakan dalam matan yang ketiga yang keluar dari i'rab aslinya adalah dzu dengan makna sahib wa mudhifa li ghairi al-ya, dan apa yang dia didofahkan kepada selainnya. Kalau didofahkannya kepada ya, apa i'rabnya? Ya, takdir ya. i'rabnya muqaddarah ala qabla al-ya' al-mutakallim li-istighlali al-mahal harakatil munasabah. Ya, li ghairi al-ya'. Seperti abin, akhin, hamin, ya, hamin, famin. Famin khusus fam syaratnya tanpa adanya mim. Fa inna tu'rab bil waw wal alif wal ya. Sunya itu semua di'rab dengan wawu ketika marfu, dengan alif ketika mansub, dan dengan ya ketika majrur. Wa aqulu al babu tsalits min makhraj 'an al asli al asma sittatu al mu'tallatu al mudhafatu ila ghairi al mutakallim. Bab yang ketiga yang keluar dari i'rab asal adalah asma sittah ya mu'tal, ya, ya mu'tal, karena asli dari abun adalah apa? Abawun, akhawun, hamawun, dan seterusnya. Al asma sittah ya mu'tal yang dia didhafahkan kepada selainnya mutakallim, fa innaha semuanya semuanya turfa bil waw, dirafa'kan dengan waw niaba'an dhamma sebagai ganti dari dhamma, wa tunsabu bil alif niaba'an al fathah, dan dinasabkan dengan alif sebagai ganti dari fathah, wa tukhfadu bil ya niaba'an al kasrah, dikhafadkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah. Wa syartul awwal minha wa huwa dhu an yakuna bi makna sahib, ya. Syarat yang pertama dari al asmaul khamsah khususnya dhu adalah agar dia dhu bermakna sahib. Syarat yang pertama dari alasan sittah yaitu dhu agar dia bermakna sahib. Apa sahib? Ya, pemilik. Contohnya ja'ani dhu malin. I'rabnya jelas ya. Ya. Ja'ani fi'lun wa maf'ul dhu fa'il marfu. Alamat rafi al-waw. Wa ra'aitu dha malin wa martu bi dhi malin. Qala Allah Ta'ala wa inna rabbaka ladhu maghfirah. Wa qala Ta'ala an kana dha malin. Wa qala Ta'ala ila dhillin dhi thalati syu'ab. Fa waqa'a dhu fil awwal, maka dhu yang pertama, mana dhu yang pertama? Ya. Fa inna rabbaka ladhu maghfirah. Dhu yang pertama jatuh sebagai khabar. Ya. Li inna bagina fa rufi'a bil waw, maka dia pun dirafa'kan dengan wawu. Wa fi tsani, dan yang kedua yaitu an kana damalin. Dhu di situ jatuh sebagai khabar bagi kana. Fa nusiba bil alif, maka dia pun dinasab dengan alif. Wa fi tsalits, sama dengan ketiga apa? Ila dhillin dhi tsalats. Ya. Dia jatuh sebagai sifat. Bagi dhil fajura bil ya, maka dia dicarikan dengannya. Ya la sifat tatfa'u mawsuf, karena yang namanya sifat ikut pada yang disifati. Wa idza lam yakun bi ma'na sahib kana bi ma'na alladhi. Adab apabila dhu tidak bermakna sahib maka maknanya alladhi. Wa kana mabniyan ala sukunil waw, dan kalau dhu sudah bermakna alladhi maka dia mabni di atas sukun pada waw. Taqul ja'ani dhu qama. I'rabnya bagaimana? Ja'ani dhu qama. Ya dhu fa'il apa dhu apa? Ismu mausul itu biman alat ismu mausul mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il, ya qamanya jumlah silah la mahala min al-arab. Wa raitu dhu qama, ini juga tinggal dikatakan di situ apa dhu qama, dhu ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, martu bi dhu ya ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin ya fil ba, wa hiya lughatu tayyi, dhu yang bermakna apa alladhi adalah bahasanya orang-orang tayyi. Ala anna minhum man jriha mujra allati bi ma'na sahib fayu'ribuha bil wawi wal alifi wal ya. Meskipun di antara mereka suku thayyi ada yang melangsungkan dhu yang bermakna alladhi seperti dhu yang bermakna sahib fayu'ribuha bil wawi wal alif wal ya, sehingga sebagian mereka mengi'rabnya menjadikan dhu tadi mu'rab ya seperti dhu bermakna sahib yaitu dengan wawu alif dan ya. Di antara syahidnya adalah seperti yang tersebut dalam ucapan penyair dalam catatan kaki, fa in makiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min dhi indahum makafaniya. Apabila kiramun musirun, orang yang mulia memiliki kelapangan harta, laqituhum saya jumpai, fa hasbi min dhi indahum makafaniya, maka cukup bagiku. Ya, tidak butuh lagi min dhi indahum makafaniya. Dari apa yang ada pada mereka. Makafaniya ini fahasbi makafaniya min dhi'indahum, terjemahnya enak kayak gitu. Maka cukup bagiku apa yang telah mencukupi dari apa yang ada pada mereka. Saya tidak mengharapkan itu apa yang ada pada mereka dari harta benda. Syahid di sini mana? Min dhi. Di sini dhi bermana apa? Di mana alladhi, tapi dilangsungkan seperti dhi bermana? Sahih. Saya qulu ja'ani dhu qama, maka mereka katakan dalam i'rabnya ya ja'ani dhu qama, ra'aitu dhu qama, marthu bi dhi qama. Berarti i'rabnya bagaimana? Ja'ani dhu qama, dhu fa'il. Ini ism mausul di sini apa marfu ya? Fa'il marfu alamat rafi. Ya al-waw ni apa? Anu kemudian nahu? Ya mulhaq mungkin ya. Jalan. Iya, gasmarin di asmain asita. Ra'aitu dha qama ma'rutu bi dhi qama illa anna dhalika syadz, hanya saja pemakaian itu dalam kondisi mu'rab ini syadz. Nah, perhatikan syadz itu dalam penggunaan ilmu bahasa Arab ataupun khususnya nahu terkadang dimaukan sedikit dalam pemakaian, bukan menjadi yang benar. Sedikit dalam pemakaian. Buktinya datang tadi dalam syair. Wal masyhur wa qaddamna, yang masyhur adalah yang telah kami sebutkan. Bahwasanya du kalau bermakna ladzi maka dia apa kondisinya? Maaf. Iya. Mabni, kalau dia bermakna ladzi, bermakna alladzi, maka dia mabni. Itu yang masyhur. Wa sumi'a min kalamihim la wazu fi sama'i 'arsyuh, dan didengar dari ucapan mereka orang Arab, la tidak wazu fi sama'i 'arsyuh, demi zat yang di langit 'arsyuh, arasyah. Fadu di sini mausulah bermakna alladzi. Wa ma ba'daha silah, sedangkan jumlah setelahnya adalah jumlah silah. Kalau kanat mu'rabah la jurud bi wawil qasam, seandainya dia mu'rab niscaya dijarkan dengan wawil qasam. Karena dia mabni maka dia tetap seperti itu. Atas wawu. Wal khamsatul baqiyah syartuha an takuna mudhafatan ila ghairi ya in takallim, insyaallah masih ingat ya. Kemudian lima sisanya dari asma asma sitah, syaratnya syaratnya agar dia dibawahkan kepada selainnya mutakalim. Ya. Di catatan kaki ada di situ syarat tambahan, mungkin kita baca sepintas. Yang pertama mufrad, yang kedua apa mukabbarah, yang ketiga agar dia tidak dimansubkan, tidak dijadikan isim nisbah. Kalau dijadikan isim nisbah maka dia dengan harokat abawi kebapaan. Iya, sifatnya kebapaan. Ya. Abawi, ukhawi, hamawi, hanawi. Kalau sudah kan isim misbah maka dia apa? Mu'rab. Kaqali ta'ala ya wa abuna syaikhun kabir, wa abuna syaikhun kabir, jelas di sini. Abuna adalah termasuk asma sifat yang dia marfu dengan wawu karena dia mubtada. Wa qawlu ta'ala inna abana lafi dhalalin mubin, abana maksudnya inna maksud dengan fat alif. Irji'u ila abikum, maksud dengan ya. Fawaqa al-abu fil ayatil ula marfu'an bil ibtida', maka ab jatuh pada ayat yang pertama dalam keadaan marfu' bil ibtida', dengan ibtida', amilnya ibtida', maka dia mubtada'. Adapun pada ayat yang kedua mansub dia karena sebagai apa? Isimi inna. Dan pada contoh ayat yang ketiga dikhafatkan dengan ila. Wa huwa fi jami'i dhalik mudhafun ila ghairil ya, dan dia ab pada semua contoh tadi ya, dibawahkan kepada selainnya. Falihada, oleh karenanya u'riba bil wawi wal alif wal ya, oleh karenanya dia diarab dengan wawu, alif, dan ya. Wa kadzalika al-qaul fil baqi, demikian ya, ucapan pada sisanya. Kalau syarat-syarat tadi terpenuhi maka dia diarab dengan huruf. Ya. Cukup ya. Alhamdulillah, sudah lelah.